Kali ini langsung dikasih satu tebang buat rekan-rekan semuanya bersama keluarga besar yang punya satu sip, ada Edot Arisa Parabola. Simbalakrama kita bermain bersama. So this is Hebat Si. Makasih Raja Sawarnya, thank you buat warga besar yang ngeplak itu sawah tercinta. Hoi GPS. Satu tebang si Malakama sudah dikasih ya.